رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم والحاكم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari buang air besar, maka Rasulullah SAW membaca doa ghufranaka. Di sini dikeluarkan oleh Al-Khamsah. Al-Khamsah itu Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, 5. Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, 5. Dan di sini disahihkan oleh Abu Hatim dan Hakim dalam Mustadraknya. Ghufranaka bin nasbi ala anna maf'ulun fi'il mahdhuf. Ghufranaka maf'ulun bih, maf'ulun takdirnya dengan fi'il mahdhuf, fi'ilnya yang dihilangkan. Apa? Atlubu ghufranaka, aku memohon ampunan hanya kepada engkau ya Allah. Walafdul adabun lafad kharaja, idha kharaja ayta syu'ur bil khuruj minal makan. Kama salah fi lafd dakhala, lakin al murad am minhu walau kana fi sahra. Apabila hendak keluar dari WC, di sini enggak disebutkan WC tetapi disebutkan al-ghaid. Idza kharaja min al-ghaid. Ya, sehingga lafaznya lebih umum, baik itu di dalam bangunan maupun di hutan atau di luar bangunan, dalam artian baik di hutan atau yang enggak ada bangunannya. Lafadznya umum sama. Nah, tetap dia harus membaca doa ini. Gila, ada yang berpendapat wastighfaruhu sallallahu alaihi wasallam min tarkihi li dzikri lawaqt wa qada al haja. Rasulullah SAW meminta ampun ya, min tarkihi li dzikri lah, meninggalkan dzikrul waqt wa qada al haja, ketika buang hajat. Karena kan yadhkurullah ala kulli ahyanin, karena Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah pada setiap keadaannya. Faja'ala tarkahu li dzikrillah fi tilkal hal taqsiran wa 'addahu ala nafsihi dzamban. Sehingga ketika buang hajat tidak berzikir ya, keadaan ini merupakan taksir, ada sesuatu yang kurang, sesuatu yang dianggap kurang. Wa ada ala nafsi dan ban, sehingga yang demikian dianggap merupakan dosa karena meninggalkan zikir pada setiap keadaan. Fatadaraka bil istighfar, maka ditambalnya, dikejarnya itu dengan istighfar. Ini ada yang berpendapat seperti itu. Wakilah pendapat yang kedua, maknanya adalah bertaubat kepada Allah dari segala kekurangan di dalam bersyukur nikmat yang Allah berikan, nikmat makanan, minuman, pakaian dan kehidupan yang lainnya, sampai Allah mudahkan ya mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Fara'a syukra wa qasran an bulugha haqqi hadhihi ni'mah, sehingga bentuk rasa syukur ini ada yang kurang ya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan. Fa faza'a ila al-istighfar minhu, maka Rasulullah SAW beristighfar minta ampun, ghufranaka. Wa hadza ansab, dan ini lebih tepat mencocoki hadis Rasulullah SAW, idza kharaja min al-khala' qala alhamdulillah li azhab 'anil adza wa 'afani. Lebih tepat kalau mencocoki hadis yang lain. Apabila Rasulullah SAW keluar dari buang hajat, khala, maka Rasulullah SAW membaca doa alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kotoran dari diriku dan memberikan kesehatan. Afani, kesehatan. Sekarang karena apa? Orang yang enggak keluar kotorannya akan menyiksa dirinya. Ya, misalkan mohon maaf udah enggak BAB seminggu, dua minggu. Itu tersiksa. Coba aja. Ya, karena standar BAB itu apa? Setiap hari harus. Di pagi hari, waktu subuh, atau sebelum atau sesudah. Itu standarnya, sehingga sehat. Mau buang air besar, buang air kecil, itu standar manusia udah harus keluar kotoran. Kalau enggak keluar, keluar sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, seminggu, dua minggu, sebulan. Ini bermasalah, berarti enggak sehat tubuhnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW keluar dari WC, maka Rasulullah SAW mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi adzhaba 'annil adza, yang mana dialah Allah yang telah menghilangkan kotoran dari diriku. Wa'afani, dan memberikan afiah, kesehatan kepada diriku. Bayangkan kalau sehari, dua hari, seminggu enggak BAB, sehat enggak? Enggak bakal sehat, sakit dia meriang. Sistem tubuhnya enggak normal. Wa warada fi wasinu annahu kana yaqul min jumlati syukri ba'da al-ghaid. Dan ada riwayat mensifati Nabi Nuh, menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ketika selesai dari buang hajat, maka Nabiullah Nuh alaihissalam berdoa ini dalam bentuk syukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adza. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran yang sudah dihilangkan pada tubuhku. Walau sya'a, kalau seandainya Allah berkehendak, habasahu fiyya, maka Allah akan menahannya pada tubuhku. Wa qad wasabahu Allah bi anna kana 'abdan syakura. Nabi Allah Nuh alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang bersyukur. Apa dalilnya? Surat Al-Isra ayat 3. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh. Nuh di situ. Innahu kana 'abdan syakura. Qultu, kata siapa? Kata Imam Sabuni rahimahullah. Kata siapa? Al-Amir San'ani rahimahullah. Wa yahtamal anna istighfara lil amrain ma'an walam walima la na'lamu. Mungkin ada dua kemungkinan juga istighfarnya Rasulullah SAW yang kita enggak tahu. Kemungkinan pertama, kata Imam Sanai rahimahullah, ala annahu qad yuqal inna sallallahu alaihi wasallam wa in taraka dzikra bilisani halat tatabarruj lam yatruku biqalbi. Walaupun secara lisan ketika buang hajat Rasulullah SAW meninggalkan zikir, tetapi hatinya tetap berzikir. Ini kemungkinan pertama. Yang kedua, kata Imam Sanani rahimahullah, fil bab min hadis Anas annahu kana yaqul, dalam permasalahan ini Dalam hadis Anas, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillah li ahsana ilayya fi awwali wa akhiri. Segala puji hanya milik Allah, alladzi ahsana ilayya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kebaikan pada diriku. Fi awwalihi wa akhiri, di awal sampai akhirnya. Wa fi hadis Ibnu Umar anna kana sallallahu alaihi wasallam yaqul idza kharaja alhamdulillahilladzi alaqani ladzatah wa abqa fiyya quwwata wa adhaba anni adha. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelezatan kepada diriku, memberikan kekuatan pada diriku dan menghilangkan kotoran pada diriku. Wa kullu asanidahu dha'ifa. Semua sanadnya yang ini dha'if. Wa qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim, asah ma fi hadits Aisyah. Hadis ini lebih sahih daripada hadis Aisyah. Qultu, kata siapa? Kata siapa? Kata Imam Sunani rahimahullah. Ini mengomentari hadis ini yang tadi dhaif. Lakin la ba'sa fil itian bi jami'an, boleh, enggak apa-apa walaupun hadisnya dhaif ya dipakai, kata siapa? Al-Imam Sunani. Dari segi apa? Bukan dari segi hadisnya, tapi dari segi apa? Syukran ala ni'mah, bentuk syukur kita terhadap nikmat. Hadisnya dhaif, ya mungkin berdalil dengan nah masalah banyak-banyak bersyukur nikmat. Wala yushtarat as-sihhah lil hadits mithl hadza, sehingga enggak harus pakai hadis yang sahih di dalam permasalahan ini. Kata siapa ini? Hah? Al-Imam Sunani. Berarti yang dipakai pendalilan oleh beliau apa? Ayat Al-Qur'an yang memerintahkan untuk bersyukur karena hadisnya tadi dhaif. Atau mungkin ada hadis yang lain yang dipakai jadikan sandaran. Tapi di sini Al-Imam Sunani rahimahullah, wala yushtaratu shihhah lil hadis fi mithli hadza. Tidak disyaratkan sah atau sahihnya hadis di dalam permasalahan ini. Bukan artinya kebid'ahan, bukan masalah ijtihadiyah ini, bukan. Ya. Mungkin beliau mengambil dalil dari Al-Qur'an secara umum, perintah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada hambanya. Sehingga kadang ulama mengambil istimbat pendalilan kadang kok bukan dari hadis saja, misalnya enggak ada, misal walaupun ada mungkin dhaif, atau dari dalil yang umum sifatnya, dalil-dalil umum sifatnya. Ya misalkan apa? Misalkan masalah bantuan atau melihat di pinggir jalan orang yang susah, bajunya compang-camping dan rusak, ya belum makan misalnya. Tapi ikhwan bukan? Ya bukan ikhwan. Sholat juga tahu ada atau enggak misalnya. Lah kok dibantu? Ya dibantu karena secara umum, secara umum dalil umum apa? Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Ya ini ketika ya, memberikan seperti kisahnya apa, seorang wanita yang masuk surga. Wanita ini apa? Seorang pezina. Dia masuk surga karena apa? Memberikan minuman kepada anjing. Ini anjing aja dikasih minuman. Lah kalau manusia gak dikasih makan, gak dikasih minum, dikunci misalnya, gak kasih makan, gak kasih bantuan, minuman, apa-apa. Hewan aja diberikan makanan, minuman, dia masuk surga. Lebih-lebih manusia atau santri Dia nolong santri ini, santri makan, masya Allah, betah jadi santri, makan terus. Ya, ini perempuan wanita berzina saja ngasih minum kepada seekor anjing, lebih-lebih yang antum kasih adalah santri, ya, penuntut ilmu. Ya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasih minum, kasih apa? Nah. Wallahu a'lam bissawab.